Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di dalam malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan tentunya kitabul ilmi merupakan kitab yang sangat penting. Di dalamnya terdapat adab-adab di dalam menuntut ilmu dan terghib, motivasi untuk seseorang menuntut ilmu. Dan tentu seseorang tidak mencukupkan diri dari apa yang telah dia dapatkan dari ilmu syar'i. Karena barakallahu fikum, ilmu syar'i merupakan perkara yang sangat luas. Jikalau kehidupan kita, waktu-waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka waktu kita tidak cukup untuk meraih dari seluruh ilmu syar'i. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau mengatakan dari perkataan ini yang mudah dicerna oleh seseorang, yang gampang dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Kata beliau, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain." وَالْإِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِأَدَدِ الْأَنْفَاسِ. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa manusia, mereka butuh kepada ilmu lebih besar kebutuhannya dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman. Ini tentunya ucapan beliau rahimahullah mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar, oleh orang-orang yang membacanya. Akan pentingnya ilmu Kata beliau, li'anna ta'ama wasyaraba, karena makanan dan minuman dibutuhkan oleh seseorang dalam seharinya bisa sekali ataupun dua kali atau tiga kali. Bahkan seseorang ada yang hanya makan dalam sehari sekali, hanya siang. Enam. Ada yang dua kali dan bermacam-macam kondisi seseorang terhadap makanan. Dan tidak lebih dari tiga kali. Ini, makanan dan minuman. Dibutuhkan oleh seorang di dalam sehari hanya sekali dua kali. Dalam sehari. Namun kata beliau, wal ilmu, adapun ilmu dibutuhkan oleh seseorang bi adadil anfas, yaitu dengan setiap tarikan nafas seseorang butuh ilmu. Enam, maka penting untuk seseorang, kita semuanya thullabul ilm, bersemangat di dalam meraih ilmu. Dan alhamdulillah di sini berbagai macam fan, cabang-cabang ilmu telah diadakan. Yang mau memperbaiki bacaan di dalam Al-Quran ada. Ada Dars Aisar. Yang mau mempelajari bahasa Arab ada. Yang dikaji Durusul Lughah. Al-Usul ada. Fikih ada. Akidah ada. Tauhid ada. Ini semuanya merupakan karunia dari Allah yang hanya tinggal kesemangatan kita. Naam, barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita membaca di dalam kitabul ilmi berkaitan dengan fatwa-fatwa yang berkisar tentang ilmu. Dan sekarang masuk pada pertanyaan yang ke-51. Su'ila syekhu rahimahullah, hal haditsu kullu amrin ribalin lam yubda bismillah ila akhiril haditsi haditsun sahih li'annahu yaksuru fi mu'allafatil ulama. Asy-Syaikh ditanya, rahimahullah, apakah hadis yang lafadznya kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan, lam yubda, yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka kelanjutan ayat ini fawa abtar, maka akan tercegah dari keberkahan, au akoto, atau terkurangi dari keberkahan. Apakah hadis ini sahih, di mana kebanyakan terdapat di dalam karya-karya para ulama? Kalau kita melihat di dalam kutubul ulama, di dalam kitab-kitab ulama, baik di dalam kitab al-fiqh atau kitab al-usul atau kitab al-hadith atau kitab at-tafsir, bahkan kitab bahasa Arab, diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Maka beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqauli. Maka beliau menjawab, hadzal haditsu ikhtalafal ulama'u fi sihhatih. Hadis ini, para ulama berselisih tentang kesahihannya. Fa min ahlil ilmi man sahahu wa'tamadahu kan-Nawawi. Dan sebagian ahlul ilmi, ada yang mereka mensahihkan dan bersandar dengan hadis ini. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat. Wa minhum man da'afahu. Dan sebagian para ahlul ilmi, ada yang melemahkan hadis ini. Walakin talaqqi al-ulama'u law bilqabuli wa wad'uhum dhalikal haditha fi kutubihim yadullu ala anna lahu aslan. Akan tetapi, para ulama telah menerima hadis ini. Dan Ibnu Bas rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini, naam, hadis hasan li ghairih. Dan para ulama telah meletakkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Naam, kitab-kitab mereka, kitab tafsir, usul, kitab naam, al-hadith, dan yang lain sebagainya. Ya dulu menunjukkan bahwa ini merupakan dasar. Mengawali sebuah perkara yang memiliki nilai kebaikan, ini merupakan dasar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. فَالَّذِ يَنْبَيْ لِلْإِنْسَانِ. Maka sepantasnya bagi seseorang, التَّسْمِيَةُ عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ أَوِ الْبِدَايَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka sepantasnya bagi seseorang untuk mengucapkan tasmiyah pada setiap perkara-perkara yang penting. Itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap perkara yang penting. Atau memulai dengan Alhamdulillah, bihamdillah, dengan memuji Allah Azza wa Jal. Taib, barakallahu fikum. Kita akan sebutkan beberapa faedah dari mengapa para al-muallifun minal ulama yabda'una bil basmalah fi kutubihim. Mengapa para ulama mereka memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang pertama di antara faedah adalah iktida'an bi kitabillah, yaitu meneladani kitabullah Al-Qur'an. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ini iktida'an, meneladani, mengikuti contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, tabarrukan bismihi wasti'anatihi azza wa jalla, yaitu meminta barakah dengan menyebut namanya dan meminta pertolongan dengan namanya. Taib, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, adalah iktidaan li athari Rasulillah salawatullahi alaihim, yaitu meneladani asar-asar tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh para rasul alaihimussalam. Karena sungguhnya risalah-risalah mereka, surat-surat mereka, mereka tulis dengan mengawali dengan basmalah. Sebagaimana di dalam surat As-Saba, surat As-Saba, Saba, yang mana tertelak tak kala kisah Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada penguasa Saba, yaitu Ratu Saba. Di dalam ayat tersebut disebutkan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya surat tersebut dari Sulaiman, dan sungguhnya na'am bismillah, itu diucapkan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini, di antara para nabi yang mengawali ucapan, mengawali surat mereka dengan bismillah. Dan disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga surat-surat apa yang dibuat oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam diawali dengan basmalah. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Sufyan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke Hirakla, Naam, Azimir Rum, yaitu Raja Romawi. Hirakl, Raja Romawi. Tak kala Rasulullah menulis surat, Naam, kepada Hirakl, Raja Romawi. Yadu'uhu fihi ilal Islam, Rasulullah menyeru dia untuk masuk Islam. Kemudian beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimar Rum. Naam, ini awal surat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah kepada Hirakl, Naam, Raja Romawi. Ini diantara faedah disebutkannya Naam bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab-kitab para ulama. Naam. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-52. Su'ila syekhu ghafarallahu lahu ayyuhuma afdalu mukhalatatun nasi ba'dal isya'i lita'limihim wa irsyadihim wa nushihim bihaisu la yumkinu qiyamul layli aw i'tizaluhum hatta yatimma qiyamul layl. Ditanya Asy-Syaikh ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, mana dari keduanya yang lebih afdal? Bergabung dengan manusia setelah Isya, berbaur dengan manusia setelah Isya, untuk mengajari mereka ilmu, dan memberikan arahan kepada mereka, dan memberikan nasihat kepada mereka. Di mana hal ini jika dilakukan tidak mungkin untuk bisa melakukan sholat malam. Atau meninggalkan manusia. sehingga bisa melakukan salat malam. Maka dari keduanya mana yang lebih afdal? Mengajari manusia belajar nam ilmu, mengajari manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia, atau setelah isya tidur, kemudian bisa salat malam. Ini maksudnya. Maka mana dari keduanya yang lebih afdal? Tidur cepat supaya bisa salat malam, atau mengajari manusia, atau duduk di halaqatul ilmi mendengarkan ilmu? Naam. Kata beliau fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab, talabul ilmi afdalu min qiyamil laili. Menuntut ilmu lebih utama dari salat malam. Li'anna talab al-ilmi kama qala al-imam Ahmad rahimahullah la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuh. Qalu kayfa dhalik? Qala yanwi bihi raf' al-jali 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Naam. Karena kata beliau, mengapa talabul ilmi itu lebih utama daripada salat malam? Karena menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah ada sesuatu yang bisa menandingi menuntut ilmu bagi siapa yang benar niatnya. Tidak ada yang bisa menandingi dari menuntut ilmu bagi siapa yang benar niatnya. Yang benar niatnya. Naam. Liman sahat niyatuh. Bagi siapa yang benar niatnya. Tidak ada yang menandingi amalan apapun dari menuntut ilmu. Naam. Kaifa qalu kaifa dhalik? Kemudian murid-muridnya berkata kepada imam, bagaimana hal itu bisa? Naam. Tidak ada yang bisa menandingi dari keutamaan ilmu. Maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi bi raf al-jali an nafsi wa an ghairi. Yaitu, tak kalah seseorang yang meniatkan di dalam menuntut ilmu adalah raf al-jahl, mengangkat kebodohan. Manusia pada dasarnya itu bodoh. Manusia pada dasarnya tidak tahu. Maka tak kalah seseorang menuntut ilmu, dia harus meniatkan untuk mengangkat kebodohan, ketidaktahuan pada dirinya. Barakallahu fikum. Wa an ghairi, dan bagi orang lain. Tak kalah seseorang menuntut ilmu, meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, dia juga ada niat untuk mengangkat kebodohan bagi orang lain. Karena barakallahu fikum, jika seseorang melakukan salat malam atau ibadah, di antara contohnya salat malam sebagaimana disebut di sini, kebaikannya akan didapatkan hanya untuk dirinya. Adapun kalau seseorang menuntut ilmu barakallahu fikum, kebaikannya dia dapatkan untuk dirinya dan bagi orang lain, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, dan seterusnya. Ini yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu lebih utama. Dan tentunya pahalanya lebih besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan rahimah hafizahullah ta'ala. Kemudian Beliau mengucapkan, mengatakan, fa idza kana al insanu yashur fi awwalil laili fi talabil ilmi ibtigha'an liwajhillah sawa'an kana yadrusuhu aw yudarrisuhu aw yu'allimu summa yaqumul laila fa huwa afdalu. Naam. Maka tak kalah seseorang bergadang di awal malam di dalam rangka menuntut ilmu ibtigha'an, meniatkan karena wajah Allah, dia menuntut ilmu tersebut. Sama saja dia belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Kemudian pada malamnya dia sholat malam, ini lebih utama. Bisa menggabungkan duanya. Dia menuntut ilmu dan bangun malam. Naam, dia begadang untuk menuntut ilmu, badal isya berkumpul untuk mendengarkan ilmu atau mengajarkan ilmu, kemudian di malam hari dia bangun. Ini lebih utama, menggabungkan dua hal ini. Barakallahu fikum. Lakin idza tazahamal amrani, fatalabul ilmi syar'i afdalu wa awla. Akan tetapi jika kedua hal ini tazahama, saling berbenturan. Naam. Saling berbenturan. Maka menuntut ilmu syar'i afdal, lebih utama, wa aula, dan lebih dikedepankan. Naam. Walihada amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah an yutira qabla an yanama. Dan inilah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk salat witir sebelum dia tidur. Ini dikatakan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk salat witir sebelum dia tidur. 6. Qalal ulama'u, maka para ulama mengatakan, wa sababu dzalik, dan sebab hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk salat malam atau salat lail atau salat witir sebelum dia tidur. Sebabnya kenapa disebutkan oleh para ulama, anna Abu Hurairah kana yahfazu ahadits ar-rasuli awwala al-laili wa yanamu akhir al-laili. Fa'arsyadahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ayyutira qabla ayyanama. Naam. Sebabnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang yahfadhu ahadits ar-rasul, yang menghafalkan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah memang termasuk dari sahabat yang paling banyak hafalannya dari apa yang diucapkan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menghafal hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalal lail, di awal malam. Wa yanam, dan tidur di akhir malam. Di akhir malam, barakallahu fikum, begadang untuk menghafal hadis, memurajaah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ajarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada beliau radhiyallahu anhu untuk salat witir sebelum tidur. Nah, maka jika seorang sering kelewatan di dalam sholat malamnya, maka Naam. Amalkan hadis ini. Untuk sebelum tidur, salat witir. Paling sedikit satu rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Naam, barakallahu fikum. Satu rakaat sebelum tidur. Naam. Masih berat? Mau berapa rakaat? Naam. Barakallahu fikum. Jika seseorang memiliki naam kesibukan ataupun memiliki zon bahwasanya saya lewat ini sholat malamnya, mungkin sholat bangun pas adzan subuh, maka sebelum tidur naam diusahakan untuk sholat witir. Naam, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ana pribadi, barakallahu fikum, dan bagi antum semuanya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.